alihi wa ashabihi wa man walahum ma'ad. Qala rahimahullah, wa amma mahabbatun niswan ni mahabbatuz zawjat. Baik, kalau di sini wa amma mahabbatuz zawjat, mencintai istri. Fala lauma 'alal muhibbi fiha. Tidak ada celaan terhadap orang yang mencinta dalam perkara ini. Bal hiya min kamalihi. Bahkan mencintai istri itu termasuk kesempurnaan laki-laki. Wa qad intanna Allahu subhanahu biha 'ala ibadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat ini kepada ala ibadihi, kepada hamba-hambanya. Jadi mencintai istri itu termasuk karunia Allah yang sangat besar. Faqala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah, Dia menciptakan untuk kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan kamu. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepadanya dan menjadikan di antara kamu mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Sungguhnya dalam perkara yang demikian ada tanda-tanda ayat bagi orang-orang yang memikirkan. Qala rahimahullah, faja'ala al-mar'ata sakanan lirrajul. Dalam ayat ini Allah menyatakan, Allah menjadikan wanita itu sebagai ketenangan bagi seorang laki-laki. Yaskunu qalbuhu ilaiha. Hatinya tenteram kepada wanita tersebut, tenang padanya. Wa ja'ala bainahuma khalisal hubbi. Dan Allah letakkan pada keduanya khalisal hubbi, yakni mawaddah, kemudian cinta. Wa huwa al mawaddah al muqtarinah bir rahmah. Yakni mawaddah yang disertai dengan adanya rahmah. Waqad qala ta'ala muqayyiba dzikrihi ma ahalla lana minan nisa' wa ma harrama minhunna. Dan Allah berfirman pula menyebutkan ini setelah Allah menyebutkan mana-mana wanita yang halal untuk kita nikahi dan mana yang haram. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Allah ingin menjelaskan kepada kamu dan memberi petunjuk kepada kamu tentang sunnah cara hidup. Jadi menikah berarti mencintai wanita itu adalah sunnah orang-orang yang sebelum kamu, dan Allah menerima taubat kamu atau memberi taubat kepada kamu. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yahdi wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Adan Allah menginginkan yakni untuk menerima taubat kamu, menginginkan kamu bertobat kepada Allah. Ini kita bertobat kepada Allah. Dengan Allah mengilhamkan taubat itu dan menerima taubatnya kita. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat, sementara orang-orang yang mengikuti syahwat itu ingin kamu berpaling, punya kecenderungan kepada yang lain dengan kecenderungan yang sangat besar. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menginginkan dari kamu untuk mengeringankan kamu. Ini untuk memberikan keringanan kepada manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa dzakara Sufyan ats-Tsauri fi tafsirihi an ibni Tawus an abihi Tawus bin Kaisan al-Yamani kana idza nadhara ila nisa lam yasbir. Ini kalau dia melihat wanita beliau tidak sabar, nah tergerak ya segera datang kepada istrinya. Nah, wa fi sahih min hadits Jabir an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a imra'atan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau melihat seorang wanita, fa ata Zainab faqada hajatahu minha, beliau melihat seorang wanita, kemudian beliau mendatangi Zainab dan menyalurkan hajatnya kepada dari Zainab. Wa qala, kata beliau, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Wanita itu datang menghadap ke arah kita, jalan ke arah kita itu dalam bentuk syaitan. Wa tudbiru fi surati syaitan. Dan dia membelakangi kita dalam bentuk syaitan juga. Faidara ahadukum, ini ada yang mengatakan bahwa maksudnya itu fi surati syaitan menggoda. Menggoda. Menggerakkan syahwat. Walaupun itu dia membelakangi kita. Nah, syaitan menarik supaya kita untuk melihat dia. Entah punggungnya atau dari depan melihat ke arah dia. Faidza ra'a ahadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlah. Maka apabila salah seorang dari kamu melihat seorang wanita dan mengagumkan dia, membuat dia takjub, tergerak, maka datangilah ahlinya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Karena yang demikian ketika dia menyalurkan kepada istrinya itu akan mengusir apa yang muncul dalam jiwanya. Fa fi hadzal hadis iddatu fawaid. Di dalam hadis ini banyak faedah. Minha al-irsyad ila tasalli 'anil matlub bi jinsihi. Di antara bimbingan dalam hadis ini yaitu tasalli, menghibur diri dari sesuatu yang diinginkan dengan beralih kepada yang sejenis. Kama yaqumu ta'am makana ta'am, seperti orang menggantikan makanan dengan makanan yang lain. Wasaub maqama saub, mengganti pakaian dengan pakaian yang lain. Itu yang pertama. Wa minha al-amru bi mudawati al-i'jab bil mar'ah al-muwarrif li syahwatiha bi anfa'il adwiyah. Perintah untuk mengobati ketertarikan kepada wanita yang menimbulkan syahwat kepada dia dengan obat yang paling bermanfaat. Wa huwa, yaitu qada'u watarihi min ahli, menyalurkan hasratnya kepada keluarganya, istrinya. Wadalika yang kudu syahwatahu laha, dan itu menggugurkan, menghilangkan syahwatnya yang muncul kepada wanita tersebut. Tidak tertarik lagi. Artinya kan namanya wanita, apa namanya, manusia normal. Manusia normal. Makanya disebutkan oleh mereka para ulama kita, ya, perempuan itu seperti kata Rasulullah SAW di sini, kalau dia datang berhadapan dengan kita dari jauh, itu dia dalam bentuk surati syaitan. Makanya dilarang perempuan itu sembarangan keluar. Idza kharajat istasrafaha syaitan. Istasrafaha syaitan. Kalau dia keluar, dia diincar oleh syaitan. Nah, akhirnya apa? Berhadapan dia dari depan, dia dalam bentuk syaitan. Dia membelakangi kita dalam bentuk syaitan. Nah, salah kita. Nah, itu dalam keadaan dia zaman ini berhijab. Berhijab. Nah, tidak ariyat. Tidak dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan dia kasiat. Dalam keadaan dia berpakaian tertutup dengan hijabnya. Tidak menampakkan kecantikan. Ini yang di sekitar kita. Warna-warni pakaiannya, hijabnya. Nah, ada yang transparan. Kaya-kaya, tapi seperti orang miskin. Kok bisa? Kaya, banyak uangnya, tapi pakaiannya seperti orang miskin, kurang kain. Seakan-akan tidak punya, tidak cukup kain untuk menutup badannya. Ini zaman. Kalau di zaman itu Rasulullah menyebutkan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan, gimana dengan sekarang? Sama seperti ada waktu diceritakan, kalau tidak keliru, Syekh Abu Abbas ya Adani juga, Yasin Adani rahimahullah, beliau dibunuh oleh Khawarij. Ya, berantum dengar ya beritanya, rahimahullah. Masih di antara guru berita yang mubarizin, yakni menonjol. Subhanallah. Tidak pernah tahu belajar filsafat mengajarkan durus tentang akidah tahawiyah yang membantah filsafat-filsafat. Luar biasa seperti orang belajar filsafat tahunan. Rahimahullah. Jazakallahu khairan. Itu pernah menyebutkan tentang ada di Son'a, katanya cerita ada seorang dosen menyebutkan hadis Rasulullah SAW bahwa kalian perempuan itu nafisatu aklin wa dinin. Ada mahasiswi yang nyeletuk, mahasiswinya nyeletuk, itu kan dulu kan karena gak sekolah, gak ada sekolah, Enggak ada sekolah, enggak ada madrasah, enggak ada fakultas, enggak ada universitas. Kalau sekarang kan kita akan sekolah. Kalau dahulu kata beliau, kata dosen tersebut, kalau dahulu wanita di zaman Rasulullah dikatakan nafis satu aqlin wa dinin, kalian itu enggak punya. Kalau sekarang kalian itu enggak punya agama, enggak punya akal. Kalau dahulu orang yang terdidik dengan wahyu dikatakan oleh Rasulullah SAW nafis satu aqlin wa dinin, kalau sekarang berarti kalian itu enggak ada akal, enggak ada agama. Nah ini seperti itu juga. Kalau di zaman Rasulullah SAW mereka yang berhijab seperti itu, Rasulullah menyebutkan innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fama balu hunna fi hadzal yaum. Bagaimana mereka di zaman ini? Nah, mungkin bukan fi surati lagi, mungkin nasallahu salamah wa al-afiyah. Qala rahimahullah, wa hadha kama arsyada al-mutahabbina ila an-nikah. Dan ini sebagaimana bimbingan beliau juga untuk membimbing orang-orang yang saling mencintai untuk segera nikah. Ada tertariknya, suka, walaupun cuma mungkin mendengar fulan, apa mendengar si fulan itu orangnya baik, begini, tertarik, senang. Jangan sampai terbayang, mungkin karena dia yang namanya ikhwan sering keluar, tahu, dengar, kelihatan, sudah akan walaupun cuma sepintas itu akan memberikan kesan. Maka nah, kalau misalnya tumbuhnya seperti ini, ursyidai ila nikah, dibimbingkan untuk dinikahkan. Nah, kama fi sunan Ibnu Majah disebutkan disahihkan oleh Syalbani, lam yura lil mutahabbina mithlun nikah. Tidak dilihat, artinya tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi orang yang mutahabbin, yang saling mencinta, kecuali nikah. Ya, seperti nikah. Nah, begitu juga dengan rijalnya. Tahu fulanah bintu fulan itu masya Allah. Ya, mungkin juga seperti itu. Apalagi terlihat, apalagi dapat beri, apalagi berita, nah, macam-macam. Nah, fanikahul ma'syuqah, menikahi wanita yang dicintai, huwa dawa'ul ishti alladhi ja'alahu Allahu dawa'an syar'an, yang merupakan obat penyakit cinta yang Allah jadikan dia itu obat yang syar'an. Wa qad tadawa bihi Dawud. Hadza kalamun fasid la yasih. Nah, hadza kalamun fasid la yasih. Nah, dinabi nisbahkan kepada Nabi Daud seperti itu. Nah, sahih. Kisah tentang seputar Nabi Daud itu tidak yang diberitakan di dalam sebagian tafsir. Beliau tertarik dengan istri prajuritnya. Nah, itu batil. Tidak sahih. Nah, terlalu mulia. Kalau itu jadikan kenapa Nabi Daud kemudian kharrasian summa anak. Bukan itu sebabnya. Diterangkan oleh Syekh Sa'di di antara yang sebabnya itu beliau sebagai raja. Nah, mestinya kan ketika mengadili, menyidang orang yang berperkara, dengar kedua belah pihak. Kan begitu seharusnya. Tapi beliau langsung gitu sekali seorang mengatakan inna akhi narah nabhad wa hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Nah, itu langsung ditanggapi oleh beliau, langsung berarti dia yang kepada yang satu ekor ini ya mengadu, saudara saya punya 99 ekor kambing, kemudian sementara saya punya cuma satu, dia mengalahkan saya dalam berdebat dan mengambil kambing itu. Langsung oleh Nabi Daud apa? Berarti dia zalim mengambil kambing kamu. Enggak teringat cerita dari yang satu pihak ini. Diputuskan. Nah. Ya. Nah. Ini Nabi mungkin kalau dia wajar juga dalam keadaan beliau dalam mihrabnya dalam istana seperti ini, dua orang ini manjat. Dalam keadaan tidak ada, raja besar itu tidak ada pengawal. Tahu-tahu tiba-tiba nongol muncul di dalam kamar. kaget kan. Sudah itu tambah lagi disebutkan oleh Syekh Sa'di, kalau tidak keliru Syekh Sa'di atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada adab bertanya itu, meminta itu tidak punya adab, kayak maksa, nekan, kata-katanya juga kasar. Nah, oleh Nabi apa? Nabi Yemo kan, dia kan namanya walaupun bagi Nabi namanya orang manusia, mungkin spontan, ya, mungkin spontan. Beliau, nah, baru kemudian beliau diingatkan apa? Disebutkan oleh Allah seperti itu. Baik, qala. Jadi ala kulli hal, kisah seperti ini. Nah, walaupun disebutkan oleh beliau, walam yartakib Nabiullahi muharraman, walaupun Nabi Allah Daud tidak melakukan perkara yang haram. Walaupun Nabi Daud tidak melakukan perkara yang haram. Wa innama tazawwajal mar'ata wa dammaha ila nisa'ihi li mahabbatihi laha. Artinya kalau misalnya dikatakan mungkin oleh pentaklik bahwa kisah ini fasid lah ya sih, dalam artian apa namanya maksud ini kepada seorang nabi nisbah seperti itu ya. Nah, wala wa inna ma tazawwajal mar'ata wa dammaha ila nisa'ihi li mahabbatihi lah, yang beliau lakukan hanyalah menikahi seorang wanita dan menggabungkannya ke dalam apa kumpulan istri beliau karena cintanya kepada wanita tersebut. Ada yang mengatakan dari wanita ini lahirlah Nabi Sulaiman. Nah, wa kana taubatuhu bihasabi manzilatihi indallahi wa 'uluwi martabatihi wa la yaliqu binal mazidu 'ala hadha. Dan adapun taubat beliau sesuai dengan kedudukannya di sisi Allah dan ketinggian derajat beliau, dan tidak layak bagi kita lebih dari ini. Ala kulli hal, bukan itu tadi ya. Nah. Wa amma qissatu Zainab bintu Jahsy. Kisah Zainab binti Jahsy. Fa Zaidun kana qad, artinya ini untuk membantah yang kemarin. Yang kemarin itu kan mereka mengatakan kamu menyebutkan bencana dan balaknya cinta, jeleknya cinta, jatuh cinta kepada wanita segala macam. Nah, kenapa Anda sebutkan juga bahwa ada muazanah lah. Nah, ada muazanah, bahwa sebutkan juga faedahnya. Itu seperti misalnya Rasulullah kan juga para umara, khulafa ar-rasyidin, apa juga apa melihat artinya para khalifah juga ada yang jatuh cinta juga kepada budaknya, kepada. Nah, kenapa tidak sebutkan bahwa cinta itu bisa bikin orang jadi berani, orang penakut jadi berani, orang kikir jadi dermawan, orang yang lemah jadi kuat. Ya. Nah, fa Zaidun, adapun ini kemudian dia nukilkan kisah Zainab. Adapun kisah Zainab, fa Zaidun kama qad azama ala talaqiha wa lam tuwafiqhu. Zaid sudah punya tekad untuk menceraikan Zainab. Karena waktu itu ya, Zaid lah terangkat jadi Zaid ibnu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu orang-orang Quraisy ketika mengangkat anak itu punya hak waris. Punya hak waris, nasabnya pun juga berubah. Nah, diumumkan oleh Rasulullah SAW ketika itu sebelum jadi Nabi bahwa Zaid bin Muhammad. Nah, yarisuni wa arisu. Nah, seperti itu. Nah, Allah ingin menetapkan satu syariat yang menggugurkan yang seperti itu. Qala wa kana yastashiru Rasulullah SAW fi firaqiha. Nah, ketika Zaid yang kedudukannya ya, ketika anak siapapun dia dijadikan maula suatu kaum. Jadi maula, dia misalnya budak tawanan, kemudian ditarik dalam sebuah keluarga besar, entah Quraisy, entah Ba'alwi, dia gabung dengan kabilah manapun, itu jadi kelompok mereka, grup mereka, kabilah mereka. Dia misalnya seperti Zaid bin Harithah. Di awalnya beliau adalah budak Khadijah, dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah dibebaskan maka al-wala liman a'ta, kewala loyalitas, kewalian yang akhirnya punya hak untuk waris itu orang yang memerdekakan status. Nah, wali itu, wala itu diberikan kepada orang yang membebaskan. Nah, Rasulullah membebaskan Zaid bin Harithah, jadilah dia anak angkat dan dia masuk dalam lingkungan Bani Hasyim, bahkan keluarga Rasulullah. termasuk orang-orang yang tidak boleh dapatkan zakat juga. Mana keliru. Nah, terangkat kedudukannya dari orang Badui Arab biasa jadi keluarga besar Quraisy, Bani Hasyim. Zainab bintu Jash Quraisy. Mana keliru Al-Asadi. Anak paman, anak bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kedudukannya tentu lebih tinggi. Nah, dibandingkan dengan Zaid sebelum Zaid jadi apa namanya? Jadi Zaid bin Muhammad, kedudukannya biasa. Apalagi sebagai maula. Nah, dengan dia masuk dalam lingkungan Bani Hasyim terangkat derajatnya. Dan termasuk apalagi Bani Hasyim termasuk keluarga besar paling mulia di kalangan bangsa Arab Quraisy. Nah, terangkat maka walaupun dalam keadaan dengan tidak suka Zainab bintu Jahsy tunduk dengan keputusan Rasulullah SAW dinikahkan dengan Zaid. Tapi berat-berat. Ya namanya mungkin dalam sebagian riwayat diceritakan memang tidak cocok Zainab bintu Jahsy dengan Zaid bin Harithah. Dah akhirnya tekad Zaid untuk menceraikan Zainab. Tapi Zainab tidak suka. Zainab tidak mau. Zaid bermusyawarah dengan Rasulullah minta saran. Wa huwa yamuruhu bi imsakiha. Sementara Rasulullah menyuruh Zaid amsikha. Seperti disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Fa'alima Rasulullah SAW annahu mufariquha wa labud. Dan Rasulullah tahu bahwa pasti mau tidak mau Zaid pasti akan menceraikan Zainab. Fa'akhfa fi nafsihi annahu yatazawwajuha idza faraqaha Zaid. Dan Rasulullah menyembunyikan dalam dirinya bagaimana disebutkan dalam ayat bahwa Rasulullah akan menikahi. Nah, artinya bukan dalam ayat ya, menurut tafsir sebagian ulama apa makna dari wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdihi. Engkau menyembunyikan dalam dirimu apa yang engkau tutup-tutupi. Nah, ya, sesuatu yang engkau sembunyikan dalam dirimu. Allah tahu tentang perkara itu. Bahwa yang dikatakan kata para ulama bahwa beliau akan menikahi Zainab kalau diceraikan oleh Zaid. Wa hasiya maqalatan nas, tapi Rasulullah wa takhsha an-nas wallahu ahaqqa an takhsha. Beliau khawatir omongan orang. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja zawjata ibni. Nah, karena masih belum turun yang memnasikh kedudukan status anak angkat sampai terjadinya kejadian peristiwa nah dengan Zaid bin Haritha ini. Anak angkat itu yarithu wayuras, dia mewarisi, dia diwarisi sebelum itu. Ya, dia mewarisi dan dia diwarisi. Nah, anaknya, ya apa istrinya jadi menantu bagi yang nah, itu dulu sebelum kejadian ini, sebelum turunnya nah ayat hijab turunnya surah Al-Ahzab itu. Sehingga di kalangan orang Arab itu nah artinya itu berlaku di masyarakat Arab bahwa anak angkat itu statusnya sama seperti anak kandung jadinya ketika itu istrinya adalah mahram bagi bapak angkatnya. Nah Rasulullah khawatir karena tahu kan setelah apa namanya ya beberapa waktu bahwa ini bukan mahram dan Zaid bin Harithah bukan anak kandung, tidak sama dengan anak kandung. Nah khawatir dengan ucapan orang inna Rasulullah SAW tazawwaja zaujata ibni. Rasulullah menikahi anak istri anak anaknya sendiri. Fa innahu qad kana qad tabanna Zaidan qabla nubuwah. Karena beliau pernah mengangkat anak, mengangkat Zaid sebagai anak di sebelum kenabian. Warabbu ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala yuridu an yusyri'a syar'an 'amman. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menetapkan syariat yang umum fihi masalihu ibadihi yang di dalamnya ada nah, maslahat yang umum bagi hamba-hambanya. Nah. Fihi masalihu ibadihi. Falamma talaqaha Zaid, setelah Zaid menceraikan Zainab, wan qadat iddatuha minhu, selesai iddahnya. Arsalahu ilaiha yang qadat iddatuha 3 bulannya. Ya atau 3 kali haid. Nah, 3 kali haid ini salah satu quru. Arsalahu ilaiha yakhtubuha li nafsihi. Arsalahu ilaiha, Rasulullah mengutus Zaid untuk melamar Zainab untuk dirinya, untuk urus Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Faja'a Zaid, Zaid pun datang. Wastadbaral bab bi dhahrihi. Beliau membungkungi, membelakangi pintu. Biasanya ngadap ke pintu. Ya, ketika itu melihat, dalam riwayat disebutkan beliau melihat Zainab di depan rumah, beliau segera berpaling. Azumat fi sadrihi. Terasa agung, mulia rasanya Zainab dalam pandangan beliau. Lama dzakara Rasulullah SAW, setelah Rasulullah menyebut Zainab. Naam. Fanadaha min wara'il bab. Beliau memanggil Zainab dari balik pintu. Ya Zainab, inna Rasulullah SAW yakhtubuki. Rasulullah SAW melamarmu. Faqalat ma ana bi sani'atin syai'an hatta u'amira rabbi. Aku tidak akan melakukan apa-apa sampai aku musyawarah dengan Rabbku. Minta petunjuk. Wa qamat ila mihrabiha, kemudian beliau masuki mihrabnya, tempat salat beliau. Fa shallat. Fa tawalla Allahu azza wa jalla nikahaha min rasulihi bi nafsihi. Maka Allah menjadi bertindak menikahkannya dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini Allah sendiri yang langsung menikahkan Zainab bintu Jahsy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqada nikahlahu fawqa arsy, dan melakukan menjadi membuat akad untuk Nabi. Akad nikah itu di atas, dari atas langit ketujuh. Wa ja'al wahyu bidzalik. Turun wahyu tentang itu. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnaka. Satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Qur'an. Satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Qur'an, Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnaka. Setelah Zaid menyelesaikan urusannya, maka kami nikahkan dia dengan, kami nikahkan engkau dengan dengannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Rasulullah berdiri saat itu juga, pada khala alaiha, langsung masuk ke Zainab. Maka anat tafkaru ala nisa'il Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Sejak saat itu Bunda Zainab bintu Jahsy membanggakan diri terhadap istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya. Dengan apa? Kejadian ini. Taqul, kata beliau radhiyallahu anha, antunna zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Min fawqi sab'i samawat. Kalian, masing-masing istri Rasulullah SAW membanggakan diri. Kalian dinikahkan oleh Allah, oleh orang-orang tua kalian, oleh wali-wali kalian. Aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit ketujuh. Mawafa. Ini kan saling kelima. Nanti yang paling azan kali, yang kadang-kadang kita baca, istri Rasulullah SAW, Safiyyah bintu Huyay bin Akhtab, Yahudiyah. Datang mengeluh, enggak punya apa-apa untuk membanggakan diri. Oleh Rasulullah SAW diajari, kenapa kamu enggak bilang, pamanku Musa, bapakku Harun, suamiku Muhammad. Banggakan dengan itu. Akhirnya itu. Ya saling berebut istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu dia mereka. Dan ini disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Zainab bintu Jahsy, dalam hal kecantikan dan juga dalam hal cinta Rasulullah pada dia. Ya, dan kedudukan di sisi Rasulullah sama, bersaing, sehingga mereka punya dua, istri Rasulullah itu punya dua kubu, punya blok, blok Aisyah, Hafsah, Saudah, dan blok yang lain, bukan untuk perang loh ya, tapi untuk mereka untuk berebut cinta suami mereka. Ya, Bunda Zainab, Ummu Salamah, kemudian kalau tidak keliru Safiyyah gabung sama Hafsah juga. Seperti itu juga pernah disebutkan dalam riwayat Rasulullah menghajar sampai 4 bulan Bunda Zainab. Ketika itu keluar enggak senang dia memberikan sesuatu atau mengalah kepada Bunda Safiyyah. Keluar yang enggak pas lah oleh Rasulullah. Dihajar sampai 4 bulan. Marah Rasulullah. Kemudian setelah 4 bulan beliau datang, dihadiahkan oleh Bunda Zainab budaknya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa hadhihi qissatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Zainab. Wala raiba, tidak diragukan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana hubbiba ilaihi an-nisa, tidak diragukan bahwa Nabi SAW dijadikan yakni cinta kepada beliau, yakni ditumbuhkan kepada beliau cinta kepada kaum 6 wanita. Kama fi sahih min hadithi Anas anhu sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya, jadikan aku mencintai min dunyakum, dari dunia kalian itu, an-nisa wat-tin, dijadikan Rasulullah itu mencintai wanita dan minyak wangi. Ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan sedapnya pandangan mataku itu dalam salat. Wa hadza lafdhul hadis, ini adalah lafaz hadis yang benar. Lama yarwihi ba'dhum hubbiba ilayya min dunyakum salat, bukan seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, dijadikan aku mencintai bagian dunia kalian itu tiga hal. Zadal Imam Ahmad fi kitab az-zuhd fi hadzal hadis, asbiru ta'am wa syarab wa la asbiru anhunna. Imam Ahmad menambahkan dalam kitab az-zuhd, aku bersabar, bisa bersabar tahan untuk tidak makan dari makan dan minum, tapi tidak sabar dari mereka. Wa qad hasadahu a'da'ullahi al-yahudu 'ala dhalik, orang-orang Yahudi iri dan dengki dan bahkan memanfaatkan itu sebagai celah. Nah, faqalu, kata mereka, mahammahu illa nikah, tidak ada pikirannya kecuali nikah, kecuali perempuan. Qatalahum Allah anna yufakut. Nah, semoga Allah binasakan mereka. Ya. Bapak moyang mereka Ibrahim alaihissalam punya 2 istri. Raja yang mereka banggakan Nabi Daud punya 100 istri. Nabi Sulaiman haikal yang mereka banggakan, yang mereka ingin bongkar, yang mereka ingin temukan di Baitul Maqdis, punya sampai 100 lebih, 700 istrinya. Apa yang heran? Nabi Ya'qub, bapak moyang mereka juga, Israel yang mereka nisbahkan nama mereka kepadanya, punya 4 istri, bahkan adik kakak, bersaudara dalam ketika itu. Nah, ya, mereka iri dan dengki. Faraddallahu subhanahu an rasulih, Allah membela, membantah ucapan mereka itu dari rasulnya, wa nafaha anhu, dan membela beliau. Faqala, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadlih, apakah mereka iri kepada manusia, dalam ini iri kepada Rasulullah, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab, dan sungguh telah kami berikan kepada keluarga Ibrahim al-kitab wal hikmah, wa atainahum mulkan azima, dan telah kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Wa hadha khalilullah Ibrahim imamul khunafa kana indahu Sarah. Nabi Ibrahim imamul khunafa, di sisi beliau ada Sarah, ajmalu nisa'il alamin, wanita tercantik di zamannya. Wanita tercantik di zamannya. Nafas orang-orang Yahudi, orang-orang yang banyak yang jelek-jelek, ya, dosa mereka. Sarah ajmalun nisa'il alamin, ya. Wa ahabba Hajar, dan beliau mencintai Hajar, wa tasarra biha, dan jadikannya sebagai istri kedua istri. Wa hada Daud tasarra biha, nah, sebagai istri yang kedua. Wahada Daud kana indahu tis'atun wa tis'una imra'atan fa ahabba tilkal mar'ah wa tazawwaja biha fa kammala al-mi'ah. Nabi Daud punya 99 istri, mencintai seorang wanita, beliau menikahi dan jadi 100. Nah, kisatun batilah. Kisah kalau dengan itu ya, kisah itu batil. Dia mencintai istri prajuritnya. Ini cerita yang batil. Cerita yang batil. Nah, al-farb yang dipahami oleh orang-orang Yahud. Nah, dalam kitab-kitab mereka yang memang tidak pernah memuliakan Allah Rasulnya, ya seperti itu ceritanya, kisah-kisah mereka. Nah, merendahkan Nabi, bahkan yang paling mereka banggakan, Nabi Daud mereka lecehkan, Nabi Yakub mereka lecehkan, bapak mereka sendiri. Ini orang Yahudi. Ya, nah. Qala wa hadza Sulaiman ibnuhu, dan ini beliau putranya, putra Nabi Daud, Sulaiman alaihi salam, kana yatufu fil lailah ala 90 imra'atan, beliau menggiliri 90 wanita dalam satu malam dengan berharap mereka akan jadi prajurit berkuda. Harapan beliau, malaikat yang jadi teman beliau full insyaallah, beliau enggak ucapkan. Akhirnya enggak ada yang melahirkan kecuali satu, itu pun cacat dan meninggal. Kalau beliau mengatakan insyaAllah 99, atau yang dalam riwayat dikatakan 700, itu betul-betul jadi jenderal, jadi jagoan perang. Ya, Qala waqartu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahabbin nisaa ilaihi. Rasulullah pernah ditanya tentang wanita, manusia yang paling dicintai oleh beliau. Faqala Aisyah. Maka yang para ulama sendiri mendapatkan riwayat ini selalu membanggakan untuk membuat jengkel orang-orang Syiah, menyebutkan Habibatu Rasulillah Ummul Mukminin, Habibatu Rasulillah Siddiqah bintu Siddiq. Ditambahi biar tambah gahar, tambah marah orang-orang Syiah. Nah, paling jengkel mereka. Ya. Nah. Qala wa qala an Khadijah. Beliau juga ketika ditanya tentang Khadijah, inni ruziqtu hubbaha. Sungguh aku diberi rezeki oleh Allah mencintai dia. Fa mahabbatun nisa'i min kamalil insan. Mencintai wanita, mencintai istri maksudnya di sini yang halal. Ya, jangan salah. Jangan salah. Mencintai wanita, mencintai istri min kamalil insan. Nah, secara umum kalau dia menyukai perempuan itu berarti dia kesempurnaan dia sebagai manusia. Kalau dia berpaling dari ini berarti dia tidak normal jadi manusia. Nah, makanya kita katakan bukan manusia mereka mencintai laki-laki sama laki-laki. Ya, bukan manusia. Nah, apa? Silakan sebut. Nah, karena yang kesempurnaan manusia itu mencintai wanita. Nah, tertarik kepada wanita. Qala Ibn Abbas, khairu hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan. Kata Ibn Abbas, sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abdullah. Beliau ingin menunjukkan Rasulullah paling banyak istrinya. Wa qala kan wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abdullah bin Umar waqa'a fi sahmihi yauma. Ibnu Umar pernah mendapatkan tawanan ketika peristiwa Jalula. Jalula ini pembantaian pemusnahan Al-Quran, yakni artinya penghancuran tentara-tentara api, penyembah-penyembah api. Orang-orang Persia dihabisi di dalam perang Jalula ini. Dikatakan Jalula itu karena mayat-mayat bergelimpangan di permukaan tanah. Tidak ada satu jengkal melainkan situ bangkai orang-orang Persia. Nenek-nenek moyang orang Iran sekarang. Dari dikalahkan oleh orang-orang Badu yang dulu enggak kena terkenal. Nah, ya, didapatkan dalam peristiwa Jalula itu seorang jariah tawanan. Nah, Persia. Kana unquha ibriqun fiddah, yang lehernya putih. Qala, mereka kan enggak berhijab. Nah, qala Abdullah, "Fama sabirtu an qabbaltuha wan nas yanthurun." Dicium oleh beliau dalam keadaan orang melihat. Ya, namanya tawanan. Rendah. Nah, apalagi pun musyrikin. Nah, ini yang membuat mereka, apalagi ini dalam keadaan seperti ini. Nah, wa bihadza ihtajja al-Imam Ahmad ala jawazil istimta' min al-masbiyah qabla al-istibra' bi ghairi al-wat. Dengan dengan peristiwa inilah Imam Ahmad berdalil, lihat peristiwa segala apa yang dilakukan oleh mereka itu jadi ilmu kan. Jadi bukan sekedar cerita tentang dongeng demi apa? Kalau mungkin orang-orang yang busuk hatinya, jelek hatinya akan mengumbar, menyatakan ini nafsu syahwat saja ini kisahnya, heroiknya apa pejuang-pejuang Islam. Tidak ada, ada fikih di sini, ada ilmu di sini, syariat. Apa dalilnya? Beliau katakan bolehnya istimta' bersenang-senang dengan tawanan perang sebelum di apa namanya istibra' diketahui dia suci dari haid atau tidak. Nah. Dia khairil wat, bukan menyetubuhinya, bukan menggaulinya. Boleh, boleh. Dan mereka para ulama walaupun seperti itu mereka tidak, ya artinya betul-betul mereka menjaga. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana mereka betul ifahnya mereka. Mereka beli budak, nanti disebutkan tentang Muawiyah atau yang lainnya, beli budak dan kadang tertarik sekali kepada budak itu, tahu-tahu ternyata budak itu cinta kepada majikan yang lama. Ya, yang pemiliknya lama. Sudah akhirnya walaupun tertarik wanita apa budak ini enggak suka sama dia sudah dilepas kembalikan. Ya. Qala bi khilafil amah al mushtara. Beda dengan budak yang dibeli. Nah, kalau tadi masdiyah. Ini artinya wanita-wanita tawanan perang sebelum diketahui dia itu bersih atau tidak. Dan yang penting tidak wata, tidak jima, boleh dia di nah, orangnya ini orang yang menawannya itu bersenang-senang. Nah, ini melihat bagaimana mereka. Nah, kalau misalnya mereka lihat orang-orang yang mengaku Islam, ISIS saja itu lihat. Nah, jahatnya. Ya. Qala bi khilafil amma al mushtarat, beda dengan budak yang dibeli. Wal farqu bainahuma, perbedaannya annahu la yatawahhamu insitahul mulki fil masbiyah. Nah, kalau perbedaannya kalau pada tawanan enggak ada apa namanya kedugaan-dugaan lain, yakni putusnya kepemilikan dalam hal apa, dalam tawanan perang itu. Artinya jelas apa enam dia apa namanya, kan dia tawanan, enggak peduli budaknya memiliki siapa, ya tertawan. Beda bi khilafil mushtara faqad yanfasiqu fihal mulk fihal milk fayakunu mustamti'an bi amati ghairihi. Nah, beda dengan mushtara yang bisa jadi memang belum terpisah, artinya belum resmi putus dari majikannya, ya. Nah, bisa jadi artinya mungkin sudah digauli oleh majikannya, sehingga apa, kalau misalnya orang itu dia menggauli juga, berarti dia masih menggauli nah budak yang statusnya masih punya orang lain. Nah, maka ditunggu sampai dia istibra. Sampai istibra. Qala wa qad syafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam li asyiqin. Dan Nabi pernah sallallahu alaihi wasallam memberikan advis, menolong, membantu orang yang jatuh cinta. Asyiq antuwasilahu ma'syuqatuhu ma'syuqatahu. Nah, antawasilahu ma'syuqatuhu bi an tatazawwaja bihi, supaya yakni perempuan yang dicintainya itu mau kembali kepadanya dan menikah dengannya. Fa'abat, ternyata wanita itu menolak. Wadzalika fi qismati mughis wa darira, kisah yang masyhur. Dan di situ juga ada fikih, ya, ribut mereka barirah, dengan barirah ini, ya, orang wanitanya budak dibebaskan oleh, dibeli oleh Bunda Aisyah, dibebaskan. Kemudian mereka apa waktu membeli membebaskan ini berebut, walaknya untuk kami, kata majikannya yang lama. Tidak boleh, walaupun benar, sampai menyebutkan syarat, berapa macam syarat. Rasulullah kan akhirnya bicara semua syarat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu batil, walaupun 100 syarat. Al-walak liman a'taq, al-walak liman a'taq, itu dari kisah ini. Ini akhirnya perwalian itu, wala itu, nah, bahwa budak itu menjadi maula bagi orang yang membebaskan dia. Bagi orang yang membebaskan dia. Seperti misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari nisbahnya? Al-Ju'fi kan? Iya, Al-Ju'fi kan? Itu membebaskan dia adalah Ja'far. Keluarga Ja'far. Entah apa Ja'far Abu Thalib bin Abi Thalib atau nah itu. Sehingga dikenal dengan Al-Ju'fi. Nah, qala, nah, fi kisnati Mughith dan Barirah. Mughith ini dua-duanya suami istri. Mughith dan Barirah ini suami istri. Pertama, statusnya budak. Dua-duanya statusnya budak. Nah, kemudian apa? Barirah dibeli oleh Bunda Aisyah, dibebaskan. Sementara Mughith tidak. Statusnya tetap sebagai budak dan orangnya hitam. Budak. Nah, cinta kepada sekali kepada istrinya ini. Nah, ternyata setelah dibebaskan, Barirah disuruh milih. Mau tetap statusnya sebagai istri Mughith, berarti dia merdeka, suaminya budak. Gak mau. Gak mau. Ya, gak mau dia, walaupun dia dia pernah jadi istri dari Mughith, enggak mau. Nah, akhirnya kemudian fa innahu ra'ahu yamshi khalfaha ba'da firaqiha. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Mughith berjalan mengikuti Barirah. Ya, ikutin belakang sambil wa dumu'uhu tajri 'ala khaddaihi. Berlinang air mata Mughith ini. Berlinang air mata, minta supaya kembali. Ya, supaya kembali sebagai istri istrinya. Faqala laha, kata Rasulullah kepada Barirah, "Law raja'tihi." Seandainya kamu mau rujuk. Faqalat, kata Barirah, "Atamuruni ya Rasulullah? Apakah engkau perintahkan aku ya Rasulullah?" Para sahabiah berhati-hati tunduknya kepada. Kalau itu perintah ya Rasulullah, sam'an wa ta'atan, tapi Rasulullah mengatakan, "La." Enggak. Innama asfa, saya cuma membantu saja. Kenapa? Kalau misalnya perintah, mau enggak mau, ini perintah Rasulullah. Ini mereka. Makanya mereka tanya lebih dahulu apa saja mungkin dari Rasulullah. Ini dari engkau atau dari Allah ya Rasulullah? Nah, kalau dari engkau ya Rasulullah, jadi inna innama asfa. Saya cuma memberi bantu, bukan merintah. Faqalat la hajatil li. La hajatil li bi. Saya tidak butuh lagi dengan dia. Faqala li ammi. Kata Rasulullah kepada pamannya, "Ya Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughitsin Barirata wa min bughdiha lahu?" Wahai Abbas, tidakkah engkau heran, takjub betapa cintanya Mughits kepada Barirah dan betapa bencinya Barirah kepada suaminya? Walam yungkir alaihi hubbaha, dan beliau tidak mengingkari cinta Mughits kepada Barirah. Wa in kanat qad banat minhu, walaupun sudah terpisah dari dia. Fa inna hadha ma la yamliku, karena cinta yang dimiliki oleh Mughits itu sesuatu yang tidak beliau kuasai. Mughits tidak mampu untuk menghilangkannya karena memang dia pernah mereka sebagai suami istri. Iya. Nah, sesuatu enggak mungkin bisa dihalangi itu cintanya. Nah, perasaan ya, kecenderungan, karena enggak mungkin manusia itu. Nah, makanya di awal kan sudah disebutkan ya apa? Naqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Wa innamal habib innamal hubbu li awwalin li ahli habibil awwali. Pindahkan cintamu ke mana saja kamu suka. Karena sungguhnya cinta yang pertama kali, yang namanya cinta itu adalah kepada kekasih yang pertama. Ini yang namanya cinta itu cinta pertama. Itu yang betul. Nah, tidak akan hilang. Nah, ini kata beliau. Fawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusawi baina nisaihi fil qasam, wa yaqulu Allahumma hadza qasami fi ma amlik, fala talumni fi ma la amlik, yakni al-khub. Ya Allah, dia membagi di antara istri-istrinya dan berdoa, ya Allah inilah bagianku dari apa yang aku miliki, dan jangan engkau celah aku dari hal-hal dalam hal-hal yang aku tidak kuasai. Ini dalam hal cinta. Nah, beliau mencintai Aisyah radhiyallahu anha lebih dari istri-istri yang lain, termasuk juga Ummu Salamah, Zainab bintu Jahsy, Safiyyah. Wa qad qala ta'ala, "Wa lan tastati'a an ta'dilu bainan nisa'i walau haratum." Dan kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil di antara wanita walaupun kamu antusias untuk berlaku adil. Ini fil hubbi wal jima. Dalam hal cinta dan jima ini tidak akan mungkin bisa adil. Walam yazal al khulafa ar-rasidun, dan kalni khulafa ar-rasidun warhama minan nas. Orang-orang yang penyayang di kalangan manusia, yasfa'una, terus memberi, selalu memberikan syafaat fil usyaq, membantu orang-orang yang jatuh cinta ila ma'syuqihim, untuk kepada ma'syuqnya, untuk membantu mereka bertemu dengan, artinya bersatu dengan ma'syuqnya. Al-ja'iz wasluhunna, yang memang boleh, bukan yang haram, bukan pula dengan cara yang haram, kama taqaddam min fi'li Abi Bakar wa Utsman, sebagaimana telah lewat yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman. Dan beliau ini juga memang betul-betul apa namanya, ketika hal-hal itu misalnya cinta ini melanggar apa yang namanya menjadi syariat Allah, beliau berani, pernah disebutkan putra beliau sendiri dengan ana lupa Afikah bintu siapa, bintu Sa'id bin Zaid apa, ini menikah dengan salah seorang putra Abu Bakar As-Siddiq, manten baru, tapi akhirnya apa? Saking cintanya, sholatnya keteter. Nah, satu hal yang mungkin perlu diingatkan. Nah, mereka yang menikah itu kan berarti kan dia telah mendapatkan penjagaan separuh agamanya. Ya, takwa kan? Separuh ketakwaan dia sudah dapatkan dengan nikah itu. Nah, hendaknya dia pelihara cari yang setengah lagi. Maka perhatikanlah mestinya dengan orang itu, semakin dia menikah semakin jadi baik. Nah, kalau misalnya dengan niatnya semakin jauh dari apa namanya talabil ilmi, salat mulai enggak beres. Ya, apa tujuannya menikah itu? Nah, banyaknya hati kita mengingatkan yang seperti jangan, pertama para sahabat, ya kita pun juga mungkin Kalau ini gara-gara keluarga, gara-gara istri, sampai panggilan-panggilan Allah membuat kita jauh, ya, perlu kita mawas diri, hati-hati, tobat pada Allah, istighfar, ya. Nah, yang sudah lewat, cinta kita kepada Nabi di apa namanya, diuji, mana yang lebih kita cintai, ya, lebih diuji. Baik, qala rahimahullah. Wa kadzalika Ali juga pernah utiya bi hulamin minal Arab. Didatangkan kepada beliau seorang remaja Arab. Wujida fi dari qaumin bil lail. Ditemukan di rumah sebuah kabilah di malam hari, konangan, ketangkap. Faqala lahu ma qisatuka? Qala, apa ceritamu? Kenapa kok sampai kamu tertangkap? Qala lastu bisarik. Saya bukan pencuri. Walakinnya asduquka, tapi saya jujur kepadamu. Ta'allaqtu fi dar rayahi khawdatan yazillu laha min husni mandharihal badar. Ini cerita tentang dia tuh tertarik kepada seorang gadis di perkampungan tersebut, kabilah tersebut. Laha fi banatir rumi hasanun ma mandhar idza takharat bil husni janabaha al fakhru. Falamma taraktu ad-dara min harrid muhjatin ataitu wa fiha min tawaqqudihal jamru tabadara ahlu ad-dari lam tabadara ahlu ad-dari li thumma sayyahu huwa lisu mahtuman lahu al-qatlu wal asru. Nah, ya, tertarik kemudian dia datangi rumah tersebut, ternyata mereka sedang lampunya terang dan dia kelihatan tertangkap. Nah, mereka pun teriak, maling. Ini harus dibunuh maling ini, harus ditawan. Tapi kemudian ditangkap, diadukan. Tapi mereka tidak main hakim sendiri. Kalau sekarang kan langsung dibakar. Ini dibawa ke penguasa, dibawa kepada yang berwajib. Tidak dia apa-apa, yang ditangkap diserahkan kepada penguasa. Falam masami Ali, keluhan remaja tadi, radhiyallahu anhu syi'rahu raqqalahu. Jadi lembut hati beliau. Wa qala lil Muhallab bin Rayyah, beliau berkata kepada Muhallab bin Rayyah, ismah lahu biha. Izinkan dia bertemu dengan gadis itu. Faqala ya amiral mu'minin, salhu manhu. Tanyakan wahai amirul mu'minin, siapa laki-laki ini, remaja ini. Faqala An-Nahas bin Uyainah. Faqala khudha fahiyalak. Ambil gadis itu. Jariah itu yang kau sukai. Ya. Fahiyalak itu untukmu. Washtara Muawiyah jariatan. Muawiyah pernah membeli seorang budak wanita. Fa'ajaba biha ijaban syadida. Tertarik luar biasa. Fasami'aha yauman tanshudu abiyatan minha. Suatu ketika beliau mendengar budak itu melantunkan bait-bait. Faraktuhu kalghusni yahtazzu fi thara sariran wasiman ba'da ma tarra syaribu. Ya, dia meninggalkan kekasihnya, orang enggak, remaja yang laki-laki yang dia cintai, ya. Nah, seperti apa namanya, kalghusni yahtazzu fi thara, seperti pohon ranting kering terhampar di tanah. Sariran wasiman ba'da ma tarra syaribu. Jadi apa namanya, walaupun ini menunjukkan bahwa keadaan lelaki yang dia cintai itu begitu mengenaskan. Fata'alaha. Kemudian beliau Muawiyah bertanya kepada jariah ini. Fa'akhbaratuhu. Diceritakan oleh budak tadi siapa dia. Annaha tuhibbu sayyidaha. Bahwa dia mencintai majikannya. Faraddaha ilaih. Lalu dikembalikan kepada majikannya. Wa fi qalbihi minha. Ternyata dia masih teringat dengan bekas budak tersebut. Wa dzakara Zamakhsyari fi Rabi'ihi anna Zaidan Zubaidah qara'at fi tariqi Makkah 'ala Ha'id Zubaidah istri Harun Ar-Rasyid yang membuat irigasi pengairan untuk air minum di Mekah. Qala amma fi ibadillah aw fi ma'ihi karimun yujallil hamma an dhahibil aqli. Apakah tidak ada di kalangan hamba Allah laki-laki dan perempuan orang yang mulia yang menghilangkan kegelisahan dari orang yang telah hilang akalnya? Lahu maqlatun ammal ma'afi qarihatun wa ammal hasyafan naru minhu ala rijlin. Yang menunjukkan bahwa dia betul dalam keadaan sudah sangat mengenaskan, ya. Ini dalam makna lain, fanadarat an tahtala liqa'ilihima. Beliau bernazar untuk mencari tahu siapa yang mengucapkan dua bait ini. In arafathu. Kalau dia bisa mengenalnya. Hatta tajma'a bainahu wa bainaman yuhibbu. untuk disatukan dengan orang yang penulis ini cintai. Fa baina hiya bil Muzdalifah, ketika berada di Muzdalifah musim haji, idh sami'at, tiba-tiba beliau Zubaidah mendengar, man yanshudul baitain, ada orang yang melantunkan dua bait ini. Fa talabathu, beliau cari. Fa za'ama annahu qalahuma fi ibnati ammin lahu, menurut ada yang menyatakan bahwa dia laki-laki itu mengucapkan bait-bait ini tentang putri pamannya, sepupunya sendiri. Nadara ahluha an la yuzawwijuha minhu, sementara keluarganya, paman-pamannya, ya, tidak mau menikahkan gadis itu kepada dia. Fawajjahat ilal hayy, akhirnya Zubaidah datang ke perkampungan tersebut. Wa mazalat tabdzulu lahumul mal hatta zawwajuha minhu, beliau berderma membantu, kalian mau berapa saya bantu, terus dikasih sampai akhirnya mereka lunak dan mau menikahkan yang menulis bait ini dengan anak mereka, sepupunya juga, sepupu laki-laki ini. Wa idzal mar'atu asyaq, ternyata gadis itu lebih sangat cinta kepada dia, minhu laha, dibandingkan laki-laki itu kepada dia. Nabi dari pihak perempuan lebih besar cintanya kepada sepupunya. Fakana ta'udduhu min a'dhami hasanatiha, akhirnya kebaikan ini, sumbangan yang diberikan Zubaidah ini dianggap sebagai salah satu di antara kebaikan yang terbesar, kebaikan Zubaidah yang terbesar selain irigasi tadi, pengairan tu air minum. Wa taqul, kata beliau, ma ana bi syai'in asarra minni min jam'i baina dhalikal fata wal fata, belum pernah aku merasakan kegembiraan yang luar biasa lebih dari ketika berhasil menyatukan antara pemuda dan pemudi ini. Tapi yang benar loh ya. Ya, tidak seperti yang sekarang. Nah, yang benar. Nah. Berlomba-lomba dalam keadaan dia menjaga diri, masing-masing menjaga diri, iffah. Ya, menjaga kehormatannya, kemudian ada perasaan seperti itu dari masing-masing pihak. Nah, bisa boleh dibantu. Qala al-Qara'iti, wa kana li Sulaiman bin Abdul Malik ghulamun wa jariyatun yatahabbani, fa katabal ghulamu laha yawman, ini tidak akan saya baca terjemahkan. Wa laqad ra'aytu fi al-manami ka'annama ataytini min rikin fiki fil al-barid, wa ka'anna kaffaki fi yadi, wa ka'annana bitna jami'an fi firashin wahid, fa tafiqtu yawmi kullah murt mutaraqidan la amli araki fi nawmi wa lastu biraqid. Fa'ajabathu al-jariyah khairan ra'aita, wa kullama absartahu satanaluhu minni birazmi al-hasid, inni la arju an takuna mu'aniki fatabita minni fawka tabi wa hanahid, wa araka bayna khalakhili wa damaliji, wa araka fawka tara'idi wa majasidi. Dua orang budak laki-laki dan perempuan yang saling tertarik, jatuh cinta. Fabalaga dalikan Sulaiman, terdengar oleh Sulaiman bin Abdul Malik, fa'angkaha al-ghulam, dinikahkan. Wa ahsanaha lahuma, dan dia beliau berbuat baik, memperbaiki keadaan keduanya. Ala farti ghiratihi, walaupun cemburunya luar biasa. Wa qala Jami' bin Murqiyah, sa'altu Sa'id bin Musayyab mufti al-Madinah, hal fi hubbi dahma'a min wizrin. Masyaallah. Fa qala Sa'id bin al-Musayyab, innama tulamu ala ma tastati'u min al-amr. Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab, mufti Madinah, tentang cinta dahma', apakah ada dosa? Dahma' itu apa? Hitam ya. Fa qala Sa'id, pokoknya cinta lah. Ya. Apakah ada dosa kalau orang itu jatuh cinta? Kata Sa'id, innamatulamu, yang kamu itu dicela adalah terhadap apa yang kamu mampu untuk menguasainya, tapi kamu tidak mau menahannya ini. Ya, dicela terhadap hal-hal yang kamu mampu, ya, untuk menguasainya, tapi kamu tidak mampu menahannya. Tapi kalau perkara yang kamu tidak mampu, kamu tidak tercela. Itu maksud dari perkataan beliau. Innamatulamu ala ma tastati'u minal amr. Kamu itu dicela hanya dalam soal yang kamu itu mampu. Kalau kamu tidak mampu, tidak akan dicela. Artinya kamu tidak mampu menguasai. Kalau kamu punya cinta, kenapa? Bagaimana mungkin disalahkan? Ada perasaan suka. Wa qala Sa'id, wallahi ma sa'alani ahadun min an hadha Walau sa'alani ma kuntu ujibu illa bihi. Demi Allah, belum pernah satupun yang menanyai saya tentang masalah ini. Baru sekali ini ada orang yang menanyakan masalah cinta kepada saya. Walau sa'alani ma kuntu. Nah, kalau seandainya ada lagi yang bertanya, ma kuntu ujibu illa bihi. Saya tidak akan menjawab kecuali dengan jawaban itu tadi. Kamu tidak salah. Kalau dalam perkara apa innamatulamu mata satiu minan amr. Ini kamu jelas dalam perkara yang kamu mampu untuk menahannya, kamu tidak menahannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Itu dulu lah. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah. Kelihatannya nanggung ya. Nah, kalau tanggung kita selesaikan aja sedikit. Aqsam. Nah, ini penting juga ini. Fa'ishqun nisa'i thalathatu aqsam. Mencintai wanita itu terbagi menjadi tiga. Supaya jangan salah. Yang pertama, ishqun. Huwa qurbatun wa ta'ah. Cinta yang itu merupakan ketaatan. Taqarruban ilallah. Yang pertama, cinta yang merupakan amalan taqarrub. Taat kepada Allah. Wa huwa ishqur rajuli imra'atahu wa jariyatahu. Cinta seorang kepada istri dan budaknya. Ya, bukan dengan temannya. Yang belum apa-apanya. Wa hadzal isku nafi'un. Cinta yang seperti ini bermanfaat. Fa innahu ad'a ilal maqasid. Lebih kuat mendorong kepada tujuan. Allati syara'allahu lahan nikah. Yang karena itu Allah berlakukan nikah, syariatkan nikah. Wa akaffu lil basar, lebih menahan pandangan. Wal qalb, dan hati. Anit tatalluq, untuk melihat-lihat ila ghairi ahli, kepada yang bukan istrinya. Lebih menjaga. Wa li hadza yuhmad azal ashiq indallahi wa indan nas. Oleh karena itulah dipuji orang yang punya cinta ini di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu pertama. Yang kedua, iskun huwa maqtun minallah wa bu'dun min rahmati. Lawannya, cinta yang merupakan kemurkaan, murka Allah kepada orang yang mencintai, punya perasaan ini, jauh dari rahmat Allah, dilaknat berarti. Cinta yang menimbulkan kemurkaan Allah dan jauh dari rahmat Allah. Wa huwa adarru syai'in 'alal 'abdi fi dinihi wa dunyah. Dan cinta yang ini lebih membahayakan bagi seseorang dalam urusan din dan dunianya. Bahaya agamanya hancur, dunianya juga hancur. Wa huwa ishqul murdan. Cinta kepada murdan, anak yang belum tumbuh janggut. Kepada remaja. Fama butuliya bihi illa min sakhati min. Fama butuliya bihi illa man sakata min ainillah. Tidaklah diuji dengan cinta kepada murdan ini kecuali orang yang memang jatuh dia dalam pandangan Allah. Artinya orang yang mulai tertarik dia kepada, suka dia kepada nama anak-anak kecil, anak-anak murdan, remaja, dekat dengan mereka, dalam artian ya, tertariklah seperti laki-laki tertarik kepada perempuan. Nah, kalau sampai seperti itu berarti sudah jatuh dia di dalam pandangan Allah, orangnya azabillah. Wa tarduhu min anbabi, sudah terusir dia dari pintu Allah. Wa ab'ada qalbahu anhu, dan Allah jauhkan hatinya dari Allah. Kalau di Yaman rentan, artinya biasanya sering itu terjadi kan di apa namanya, di mahat-mahat ya, yang rijal, nah juga yang banat. Nah, walaupun kita, jangan kita merasa aman, walaupun kita apa namanya mungkin apa normal ya, mudah-mudahan semua seperti itu dan kita berharap, tapi jangan buat apa namanya apa beriklah setan masuk dari sisi ini. Ya rentan sekali buat para mudaris, mungkin tambah ekstra perjuangannya untuk menjaga anak-anak ini. Ya. Nah, dan juga antum para thalabah juga. Nah, ada teman-teman yang mungkin nampak-nampak kemayu sedikit. Ya. Buat jangan supaya dia jadi kayak perempuan, ya. Nah, dibantu walaupun mungkin enggak dengan apa namanya dengan cara antum lah, mungkin dekatan atau apa, diajak latihan atau enggak. Ya, jangan sampai mereka jadi apa namanya ini. Kalau misalnya ada mulai ketertarikan kepada sesama temannya, nah, yang lain tanabah, ya, nampak mulai-mulai nanu, cepat singkirkan itu. ya. Dan ini memang kerjaan berat juga ini. Kalau misalnya memungkinkan apa dilacak latar belakangnya, biasanya karena kadang-kadang di keluarga pengin punya anak laki-laki, tahu-tahu perempuan, atau punya anak perempuan, punya anak apa, pengin anak apa namanya? Perempuan laki-laki terus. Nah, terakhir laki-laki lagi, akhirnya dikasih mainan perempuan atau apa jadi salah. Dan ini memang kejadian nyata, pernah terjadi seperti ini dalam dunia nyata manusia. Sampai diangkat dalam novel cerita, dalam film. Ya, ada kejadian seperti ini di antara anak manusia seperti itu. Maka jangan sampai ya salah karena saking senangnya pengin punya anak laki apa perempuan, tahu-tahu yang lahir laki-laki lagi. Laki-laki lagi. Ya. Nah, kasihan sudah besarnya akhirnya, nah dia merasa aku ini perempuan apa laki-laki. Ya, nah, walaupun memang dalam pelajaran waris, ya, faraid ada memang tauritsul unsa, apa namanya mahanit, pewarisan, yakni orang-orang yang setengah laki-laki setengah perempuan. Ada pelajarannya, mungkin Pak Salman teman-teman masih ingat itu. Qala rahimahullah. Nah, wa huwa min a'zamil hajbi al-qati'ati 'anillah. Itu termasuk hijab yang paling tebal yang menghalangi seorang dari Allah. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana kata sebagian salaf, idza saqata al-'abdu min 'ainillah min ibtalahu bi mahabbatil murdad. Jika seorang hamba sudah jatuh dalam pandangan Allah, Allah uji dia dengan cinta kepada murdan. Na'udzubillah. Nah, tentu ada sebabnya berarti kan? Ya, ada sebabnya. Yang digambarkan oleh beliau bahwa mereka yang melakukan perbuatan itu, laki-laki sama laki-laki itu, bukan karena hajat. Bukan karena hajat. Tapi apa? Syahwat. Cuma syahwat. Bukan ada keinginan dalam artian untuk mereka, kalau dengan perempuan kan memang ada penyaluran, ada kebutuhan dia. Tapi kalau dengan laki-laki ini bukan karena hajat, tapi syahwat. Murni nafsu. Wa hadhihi al-mahabbah hiya allati jalabat julibat ala qaumi Lut ma julibat. Atau jalabat ala qaumi Lut ma jalabat. Nah, cinta yang seperti inilah yang mengundang kepada kaum Lut apa yang telah terjadi. Fama utu, dan tidaklah mereka mendapatkannya, diberikan bencana itu, illa min hadal ishq. Melainkan karena cinta ini. Qala ta'ala la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Nabi SAW. Sungguh mereka betul-betul dalam kemabukan mereka, dalam mabuk syahwat itu betul-betul mereka tersesat. Wa dawa'u hadadda. Dan semua yang misal ini, kalau yang mahabbah yang seperti ini itu berat, yang lebih ringan sama saja. Hadadda ad-dawi. Dawa'u hadadda ad-dawi. Al-isti'anatu bimuqallibil qulub. Obat dari penyakit ini, dawa'u hadadda ad-dawi. Yang menyebut untuk menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa beratnya, betapa penyakit cinta kepada murdan ini. Ya. Obatnya adalah isti'anah bimuqallibil qulub, minta pertolongan kepada yang membolak-balikkan hati, kepada Allah. Wasidqul laja' ilaih, jujur, betul-betul pasrah berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Betul-betul jujur berlindung kepada Allah dari penyakit ini. Nah, ini mungkin juga menjadi bekal buat para mudaris dan mudarisat. Nah, sama saja yang banat juga demikian, mudarisin juga demikian, untuk membantu menumbuhkan yang ini kepada anak-anak nantinya. Pertebal kesifahan mereka pada Allah, ya. Betul-betul diingatkan mereka, apalagi mereka sudah hafal Al-Qur'an dan mereka belajar, ya. Untuk senantiasa berlindung dari seperti ini dan jujur. Wal istighfar bi dzikri, sibukkan diri untuk selalu mengingat Allah. Menyibukkan diri untuk selalu mengingat Allah, baik itu dengan lisan atau dengan pikirannya, dengan hatinya, dengan tindak tanduknya. Dengan hati tentunya tetap ingat bahwa Allah melihatnya. Dengan tindakan jalankan perintah-perintah Allah, taat. Wa ta'awud bi hubbihi wa qurbi, minta ganti untuk minta kepada Allah ganti untuk mencintai Allah. Ya, jangan yakni apa namanya? minta kepada Allah pertolongan agar Allah gantikan muncul rasa penyakit itu, ketertarikan kepada murdan, minta kepada Allah supaya diganti dengan cinta kepada Allah dan untuk selalu dekat kepada Allah. Wattafakkur fil alami alladhi yu'tibuhu hadzal ish, dan hendaknya dia selalu memikirkan bala, bencana, petaka yang diakibatkan oleh cinta-cinta ini. Walidzati allati tafutuhu bihi, dan dia supaya memikirkan pula keledatan yang hilang akibat cinta, cintanya seperti terkenal seperti itu. Fayatarattabu alaihi fawatu a'zami mahbub, yang akibatnya, yang kalau misalnya apa, selalu juga dia ingat-ingat, dia pikirkan akibat cinta tersebut, itu membuat dia kehilangan mahbub yang paling agung. Ya, mahbub yang paling agung. Wa husulu a'zami makruh, dan justru mendapatkan perkara yang tidak disenangi yang paling besar. Nah, kemakruhan yang paling tidak disukai, yang petaka, kejelekan, kehinaan, kerendahan, kesengsaraan, dimurkai oleh Allah. Fa in aqdamat nafsuhu ala hadza wa atharathu falyukabbir 'alayha takbirahu 'alal janazah wal ya'lam annal bala qad ahata bihi. Tapi kalau masih juga nafsunya itu mendorongnya dan mengajak dia untuk mementingkan cinta kepada murdan ini, tertarik betul-betul di alam nan besar kepada murdan, maka bertakbirlah 4 kali takbir terhadap nafsunya. Kenapa? Sudah mati nafsunya. Wal ya'lam, dan hendaklah dia tahu bahwa bala telah menimpa dia. Artinya kalau betul-betul sudah, artinya dia tidak bisa lepas dari itu, ma'asalama sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti musibah. Nah ini, nah ketika muncul hal-hal yang seperti itu, memang nah perlu dipangkas. Ya. Nah, banyak kan kita nah, kalau misalnya apa yang enggak biasa, nah cepatlah tanggap. Ini kok sekarang biasanya enggak selalu bersama, kok sekarang bersama. Kita bukan mau nginteli, bukan mau memata-matai, enggak boleh memang. Tapi kita waspada. Nah, mungkin secara terpisah kita tanya barangkali, gimana sih bulan? Baik ya. Nah, mungkin dengan caranya lah, dengan cara mungkin para mudaris lebih bijak, para mudarisat lebih bijak, atau bisa ditanyakan ke orang tuanya, kira-kira ada sesuatu enggak pada Ananda? Nah, mungkin dia pengaruh mungkin pertemanan atau apa, atau apa cerita atau yang lainnya. Nah, ada hal-hal yang aneh enggak di rumah? Kalau enggak ada, alhamdulillah, berarti masih. Nah, kadang-kadang kan sebagian merasa mungkin kalau yang ya biasalah rangkul-rangkulan kalau laki-laki ya kan masih biasa. Nah, hal yang mungkin sudah lebih, kalau kita di Yaman tidak berani gini saja dengan teman itu jalan di mau ke mahad dari kos, dari kamar kos ke mana, ke masjid, kira-kira dari sini ke jaraknya ke jembatan itulah apa ya, enggak nih, ke masjid Talang Abang, jarak dari rumah, dari kamar kos ke masjid Syekh rahimahullah, itu dari sini ke masjid Talang Abang. Nah, itu subhanallah. Begini saja sama teman-teman yang biasa kan kita gojek atau apa. Itu susah. Kenapa? Yaman ini susah. Susah ini. Nah, sebagian asatid kita itu yang kadang-kadang dia rambutnya gondrong, selama di sana itu pas harus tutup. Sampai pernah satu kali pernah nyuci, rambutnya dilepas. Bingung orang yang menanggapnya. Ini perempuan apa lagi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah tahu. Orangnya dulu jago taekwondo, ya. Latihan taekwondo. Aku lihat seperti itu. Walaupun memang mereka kadang-kadang juga salah tanggap. Orang Yaman itu salah tanggap. Nah, dia mengira kalau kita baik dengan mereka, dikiranya kita menerima seperti yang dia inginkan. Salah paham. Makanya kita kadang-kadang dengan Yaman itu harus betul hati-hati. Nah, sekarang sedihnya sebagian pengajar kita fikih akidah, tahu-tahu fulan bin fulan matrut. Kenapa? Nah, jatuh. Baik, nah, ya. Ini bukan artinya apa namanya, tapi minbab istilahnya apa, preventif, ya. Mungkin walaupun bukan apa Tapi ini coba di apa namanya, kita tidak bisa jangan apa namanya menganggap remeh ya. Mudah-mudahan ini kita ya, saling bahu membahu lah, wali murid ya, dan juga para mudaris, para pengurus juga ikhwan. Mungkin ada hal yang mungkin aneh dengan sebagian apa thalabah, tolong sampaikan supaya kita betul lebih dini untuk mencegah penyakit ini kalau sudah naudzubillah no ya, mengerikan balaknya. Qala wa qismu tsalits, yang ketiga, minal isq, isqun mubah la yumla, cinta yang mubah yang tidak bisa dikuasai. Ka isqi man wusifat lahu imratun jamilah, rasa suka, rasa cinta orang yang disifatkan kepada dia wanita yang cantik. Wah, si fulana itu gini. Ada. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Aura'ahu faj'atan min ghairi qasdin, atau dia melihatnya tidak sengaja tiba-tiba. Papasan dari cadarnya, dari nah mungkin oleh orang parang ya, serobok pandang ya, tatap mata sekilas. Nah, tapi kan namanya nah beda dengan yang mungkin pamasan dengan orang yang enggak berhijab nah Pak. Ya. Nah, ini bahayanya, makanya masing-masing mestinya tundukkan pandangan. Aura'aha fajatan min ghairi qasdin fa aurasahu dzalika isqan lah. Menimbulkan nah, sisa apa? Nah, asyik dalam dirinya kepada yang dilihatnya tadi. Siapa dia? Wa lam yuhdits lahu dzalika isqi ma'siyatan, tapi lihat, tapi peristiwa itu, is itu tidak menimbulkan maksiat, ya, tidak menimbulkan maksiat, tidak menimbulkan maksiat apa? Tidak membuat dia menghayalkan, tidak kemudian baru napasan tadi, terus dilihat lagi, ya, kan sering, misalnya mungkin, nah ini kan kalau misalnya apa, dilihat lewat spion atau lewat siapa tadi itu, nah itu yang maksiat masuk. Karena yang dua ini bukan hak kita. Yang pertama tadi mungkin sudah itu mubah. Fahadza la yumlak wa la yu'aqabu alaihi. Nah, yang seperti ini tidak dikuasai, dia tidak memiliki, bukan punya. Nah, wa la yu'aqabu alaihi, dan dia tidak dihukum karenanya. Wal anfa'lahu mudafa'atu. Yang paling bermanfaat apa? Dia tepis. Dia nah, jangan hiraukan, buang jauh-jauh. Wal istighal buma huwa anfa'lahu, dan menyibukkan diri dengan yang lebih bermanfaat. Zikrullah, ta'awud. Ya sudah. Ah, bukan punya saya, bukan diri saya, bukan anak saya. Sudah. Wal wajib ala hadza an yaktum. Dan harus dia sembunyikan. Tahan-tahan, jangan cerita kepada orang lain. Wa ya'if, dan dia tahan kehormatannya. Wa yasbir ala balwa, sabar dia tanggungkan ujiannya. Artinya ya salah sendiri, walaupun mungkin terbayang sempat ya Allah. Nah, seperti yang nah. Ya, apalagi yang sabab, yang punya semangat belajar dalam keadaan masih bujang diuji kan seperti ini kan besar ini. Nah, yang harus dia lakukan. Nah. Yaktum, dia sembunyikan dan dia sibukkan diri dengan yang lebih bermanfaat. Fayuthibuhullahu ala dzalik, maka Allah akan memberinya pahala. Allah akan berinya pahala. Wa yu'awwidhuhu 'ala sabrihi lillah, dan Allah gantikan untuk dia karena kesabarannya karena Allah. Wa iffatihi wa tarkihi ta'atan hawahu. Wa tarkihi ta'atan hawahu. Yani Allah beri kesabaran dia, Allah beri ganti dia karena kesabarannya, karena iffahnya, dan dia meninggalkan perkara itu karena taat. Yani dia tinggalkan apa? Mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak mau menuruti hawa nafsunya. Wa isari mardatillahi wa ma'indah, dan lebih mementingkan rida Allah dan apa yang di sisi Allah. Maka Allah pasti gantikan yang lebih baik. Barangkali mungkin cuma sekilas itu. Nah, ya mungkin akhlaknya tidak baik, atau ilmunya kurang, atau mungkin orangnya. Nah, ya bisa jadi. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya, nah ini juga berlaku juga buat para thalabah. Banyak, ya. Hal yang seperti ini mungkin sekedar ilmu, ya. Nah, sekedar cerita, bukan belum saatnya antum terjun masuk dalam masalah-masalah ini, ya. Isi dada antum lebih dahulu dengan ilmu sebanyak-banyak. Antum hadapi yang seperti ini, nanti ke mulutnya seperti ini lebih berat lagi, ya. Ujian buat antum. sekarang ini mungkin teorinya mungkin kita cerita, kadang mungkin terhayalkan gimana kalau saya belum tentu. Ya ingat Rasulullah mengatakan zaman yang datang berikutnya lebih jelek, belum tentu mendapat seperti yang mereka dapatkan. Maka hati-hati para sahabat terutama, ya juga sahabat kata. Nah banyak-banyak doa kepada Allah. Ya Allah sudah janjikan at-tayyibat lit-tayyibin, at-tayyibun lit-tayyibat, al-khabithat lil-khabithin, wal-khabithun lil-khabithat. Maka minta banyak-banyak doa pada Allah, jadikan Allah sebagai orang yang tayyib, Allah akan